Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima liqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking kersanipun Allah sehingga saged pinaringan kesempatan rawuh wonten menika majelis. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya dipun catat dipun tetepaken Allah dados amal hasanah lan mugi-mugi dan kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengawasan menika badhe kita lajengaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhaken kaifa yusriku qalbun suwarul aqwami muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatathahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi kaifa kaya apa yusriku bisa padang apa kalbun ati suara akwane kang utawi gambare piro-piro kahanan iku mun tabiatun wis kecetak fi mir'atihi ing dalem kacane ati. Kula panjenengan sedaya niki gadah mana niku gampang kehijab, gampang kaling-kalingan boten saged nampi tambahan cahaya hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi rumiyin serat sehalit riyen kita niki kan sering dolanan niku nggih. Kocong ilon niku nek ditemperno teng srengenge. Nggih, niku lak saged blerengi, saged padang. Jadi cermin ngadep teng srengenge niku padang. Niki lek ditemperno teng tiang ngoten nggih. Nggih blereng persis. srengenge. Atine manungsa niku jane meh kaya ngoten niku. Atine manungsa niku sakjane lek saged madhep dhateng nur cahayanipun Allah Subhanahu wa taala, ati niku nggih iso padhang. Ati niku saged padhang. Lek nepasi ati niku madhep teng Lauhil Mahfudz, ngoten nggih saged napi pinten-pinten informasi. Lek ati niku pas padhang lho niki pas padhang. Niku sedaya persoalan selesai. Tapi enten sing tak kandha terus pundi? Wis tafakur semat-semat semua panggah peteng mboten iso nemokno pepadang. Istilahnya mboten nemokno pepadang. Mergo napa? Kadung ketutup gambare dunya. Jenengan kadung kelingan mawon nek enten musuh sing ngadep teng sampean merengut becucu. Niku nek ngecak teng ati, niku mengke sing metu mesti napa? Usaha aktivitas panjenengan sing kira-kira arep ngadepi musuh niku wae. Peteng mboten enten pilihan-pilihan sanes mergo peteng. Lek sing ngecap niku gambar duit, akhirnya tergerak golek duit. Sing ngecap niku gambar dunia, wong niku akhirnya golek dunia. Sing ngecap pas teng ati niku sing ngecap kebutuhan-kebutuhan, akhirnya wong niku wedi gak cukup. Sing ngecap nek niku sedaya ngecap teng ati, mboten iso padhang. Niku jenenge atine peteng. Lah nek ati peteng niku mboten saged nampi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Enten pitakon malih. Lah nggih, jane nggih mpun padhang jane. Wong nyebulak-balik nggih mpun melok ngaji, mpun krungu keterangan nggih mpun paham, nggih mboten ingkar. Diomongi lek wong urip kudune ngibadah ngoten nggih mpun paham. Tegese niku nggih mboten bantah pun ngelenggono. Jane ya wis padhang. Pun padhang lho nggih. Awak dhewe niki rata-rata khususe wong Islam teng tanah Jawa niki rata-rata niku pun padhang. Mergo sak mendu-mendune wong Jawa, wong tanah Jawa niki isih duwe Gusti. Jenenge niku isih iso ndelok barang gaib sing jenenge Gusti niku tesih enten cape sithik-sithik teng ati. Tapi kene napa kok mboten iso budal? Ora iso berangkat. Nggih. Tumandang sing menuju dhateng Allah niku ten apa? Nuwun sewu nggih kaya nggih sak kula ngeten iki. Kadung diceluk kiai ngoten nggih. Iki insyaallah ya luwe padhang. Tapi kene napa kok panggah budal ngibadah panggah rasa-rasen. Budal ngibadah panggah rasa-rasen. Kok abot men mboten iso berangkat teng Allah niku perkara napa? Kali Syekh Ibnu Athaillah mboten dijawab, tapi malah ditakoki. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah kalau hati itu keserimpet-serimpet syahwatnya? Hati ini mulai keserimpet syahwatnya bantal ngoten mawon pun mboten iso budal jamaah. Keserimpet syahwat napa? Kepengin delok TV ngoten mawon pun mboten iso budal ngaji. Keserimpet kesenengan napa ngoten mawon pun. Krungu azan itu ya gaene azan. Padahal aku ngerti to nggih lek jamaah niku 27 derajat lek salat ijen niku namung oleh sak derajat niku insyaallah lek wong tau ngaji sithik-sithik ngoten mun tau krungu. Tak cilik-cilik nak pujian gitu. Ayo para kanca padha salat berjamaah lha piye. Niku ge sering krungu tapi ge panggah sing jenenge masjid langgar niku lek jamaah ya paling sak baris ngoten mawa. Napa kok abot ngoten? Mergo keserimpet mukabbalun terikat bisyahawatihi dengan syahwatnya niku wae. Terus enten sing takok malih. Jadi nggih sahwat-sahwat niku mumpun dimpet jane. Mumpun dimpet, mumpun budal, mumpun berangkat. Tapi kenging napa berangkat niku kok mboten iso ngrasakno mlebu teng arena ketuhanan. Artinya ketika dia muni Allahu Akbar salat ngoten niku nggih teng gurine makmum, teng gurine imam ngoten. Niku nuansane salat niku kok gak iso Napa nggih? Krasa lek aku iki sebo ning ngersane Allah, ditinggali Allah kok mboten saged ngoten niku ten napa? Kali saya pun Al-Tailah ditakoki genten mak. Kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah? Bagaimana hati itu bisa diajak masuk? Dia ingin masuk di wilayah arena ketuhanan. Sementara wahwa lam yata tohar. Wahwa hale utawi ati kulam yata tohar durung disuceni. Min janabati ghafalati saking ghaflah, saking kelalen, keterlenaan yang menyenangkan seperti orang jilabat. Nyata nih, nunyewu. Kalau pada dengan itu nemu puncak prisma kemarman itu lah pun dua cita-cita pokoknya aku di mereka ni panen, gue panen tenang tuan saya lah kaya bang ketemu bucu ni. Jenenge kalau jenengan hati ini pun jima karo dunia sampai lali gusti Allah. Jadi sedinten ni gue kalau panjenengan kira-kira jima dunia ni gue bolak balik. Jadi nari kau pun jimat dunia bolak balik, mesti nih aku dulu lek pas wudhu nih kau yuk dijinabati, mesti nih ngoten disuceni mulai nih kau wudhu meripat sengket mau esok nih aku delok dunia di wudhu nih irong sing ngabu dunia di resi aja nih banyu nih aku wudhu nih ngambil banyu banyu nih aku lah asal muane urep asal muane urep pak nari aku cedek datang Allah tangan sing mau dibunyekal sembarang kalir di wudhu nih mesti nih ngoten lah. Kula panjenengan ternyata wudune sik wudu padhak wudu awak atine dereng wudu. Krana urung wudu senajan awake wis salat. Sing suci lak nembe awake to mesti wudune. Sing iso Allahu Akbar niku awake. Lah atine niki dereng wudu. Atine dereng adus. Mulane nggih terus gak wani mlebu masjid. Atine niki lho nggih. Artinya suasana kehadiran Allah, suasana sibuk di atas malam itu gak bisa dirasakan. Dia panggil awal, Allahu Akbar ngoten niku nggih. Iki tok ndi-ndi. Kula niku nate kok ngimami ngoten niku. Bisa balapan goleki kunci kali bojo kula. Niku sakit ngoten niku. Padahal jelas dadi imam, imam niku lah dadi juru bicara untuk sowan teng resane Allah lah ngoten to nggih. Sampai wonten keistimewaan pokoknya ana imam maca Fatihah niku makmum niku Fatihah ditanggung imam. Lha tapi kok imamnya malah pelo to atine. Mergi pas ajen enten undangan tahlilan niku badhe misa wektune. Lah golek kunci sepeda motor niku kontake niku mboten ketemu-ketemu. Wala bojo kula kula kan ngewangi kula dhewe goleke ora ketemu-ketemu terus enten adzan isya dereng enten sing ngimami terus wis ngenae bah sampean kono lo jamaah dhisik tak golekane kuwi dadi sampean sedeng berjamaah sedeng wis ketemu karep budal tahlilan kula nggih budal nglanggar ngimami ngoten Allahu Akbar ki maca Fatihah jan nggih fase wong ya ayo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten iki wong jelas cangkem iki muni bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Niku lah suasana itu udah kan suasana ketuhanan mestinya. Lah kok mboten to? Ati kula niku sik pangga. Sik. Sakjane kuncine mau sepeda motor mau ning ndi to? Terakhir mang ngontak mang terakhir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mang bertanggih melaku-melaku nganggo kelambi batik Ar-Rahmanir-Rahim. Saya kelambi batik emang tak jantung ning ndi. Jadi kene muni Fatihah gak keliru ning atine niku blas mboten ngadep Allah. Jenenge tidak bisa yadkhula hadratallah. Mboten bisa masuk di arena ketuhanan itu. Mereka napa gini kuau? Kadung napa? Ati ni kulon jenengan ini kadung jorawan, kadung pacaran, terus kadung ngerasa no jilabat napa? Ghaflah lali kali Allah ni kum lali ni kum malah dadek no nikmat. Sehingga nari kau dijak eling ni kum wega. Ati ni gitu. Ya senajan awak ni pun budal ni ati ni bangga betul sakit. Karena itu memang enggak bisa disatukan. Ati walai tidak mengingat kebesaran Allah, tidak mengingat kehinaan diri sebagai hamba Allah. Niku jelas wong sing model ngoten niku atine mboten kenek dijak tunduk teng Allah. Mungkin awake iso salah. Iso rukuk, iso sujud. Ning sing jenenge ati panas tengel-tengel gule iliane. Ya mulai ngos mawon cara nun sewu ngeten iki. Jenengan hadir teng pengawasan ngeten iki nggih. Lek ati jenengan niku nun sewu wis kadung jimak tenggene napa sing enten teng omah wau. Kadung wau pemane masak enak. Karena digeret kancane dijak budal kaji ngriki urung sempat ngicipi ngoten. Ngeten iki pesen aja jeneng hadir teng ngriki awake ati niku sik panggah kelonan kalih napa sing jenengan sama nangen-nangen wau. Dulu gue lek kadung kemantil-kantil ngoten iki. Mulane terus perlu enten ikhtiar untuk niki, untuk mensucikan iki. Supados layak yang namanya hati itu untuk sebo suwan tengene kesucian Allah. Ibarate wong ngoten nek wau sekesuk bar jegur sawah, macul tandur, kupak lumpur niku lek ajeng soan Pak Bupati ya kudu salin. Lha nek urung salin dipaksa kan mlebu pendopo ya ora wani, upama nekat mlebu ya diusir kalih satpam. Awak mungkin resik. Ya, tapi ati gak resik tetep mboten saged mlebu. Terus enten sing tanglet malih. Terus ini. Nek soal niku insyaallah mumpun saged. Jane nggih mumpun cocok kula niku lek ibadah pas salat ngoten nggih. Lisane muni alhamdulillah ati niki mumpun muni. Tapi kok mboten saged padang sing tenan terus. Kaya kiai-kiai sing sepuh-sepuh sing awas-awas ngoten niku kok moro saged ngerti sak durunge kedadian disorongi informasi kali Allah. Mboten terus muni. Sayyidina Atha'illah genten tanglet. Kaifa yarju abjab ahmad taqaiqal asrar. Bagaimana hati itu bisa berharap untuk memahami rahasia-rahasia Allah yang lembut, rahasia Allah yang rumit, sementara wahwa hati ikulam yatub durung gelem tobat min hafawati saking pira-pira kesalahane hati. Hati ini kadung dua pemahaman sing salah kaprah. Niku nalika didudui Allah Ta'ala barang gaib sing ora cocok karo keputusane atine yo gak nampa. Kadung umume dhek lek ngitung 8 tambah 8 16. Didudune rahasiane Allah 8 tambah 8 80 ngoten yo gak nampa. Kula jenengan kadung duwe keyakinan ing jero atine niku lek wong urip sing penak lek duwite akeh. Bujune akeh, montore akeh, sawahe ombo. Kadung pun kematepane ngoten didudui kenikmatan bangsa widodari, bangsa ganjaran. Nggih mboten napa. Niki ta salah satu bentuk hasil renungan saking tafakur lan muzlah niku ngeten iki. Muncul pinten-pinten napa? Pertanyaan-pertanyaan. Sing jelas nek wong gelem tafakur niku mboten saged napa? Kesimpulannya niku bareng sing bertentangan niku mesti gak iso jejer, gak iso bareng. Lek jenengan milik dunya mesti akhirate gak keurus. Mesti gak keurus. Jenengan nek pun madhep ngalor mesti gak iso madhep ngidul. Jenengan pun nyekel napa mesti mboten iso nyekel liyane. Barang sing peteng ora iso kumpul barang sing padang. Barang sing padang gak iso kumpul barang sing peteng. Sedaya sing dipitakonke niku wau niku pertentangan-pertentangan sing mboten saged bersatu. Termasuk napa? Padange ati karo petenge donya. Padange ati niku nganggo pepadang iman. Padange ati niku nganggo pepadang keyakinan. Tapi lek ati niki pun kadung marem, kadung anteng, kadung napa istilah kedelep, ning gone aghyar. Ngertos aghyar ya. Aghyar niku perkara sing gampang berubah. Arti niki kadung kesengsem teng urusan-urusan sing bangsa duniawi. Niku lek aja dilebokne teng urusan-urusan sing bangsa liyane duniawi ngoten niku mboten saged mampu. Termasuk male. Wong niku lek pun padhang atine, pun mulai roh, oh sing penting wong ngene, sing penting wong ibadah ning Allah pun sadar mulai padhang nggih. Niku kudu enten proses perjalanan. Tapi ternyata proses perjalanan niku sing enten sing ganduli male. Napa? Nalika ndeke kenalan karo dunya niku syahwate, kesenengan-kesenengane terhadap dunya niku terpenuhi, tapi lek wong niku ajeng budal ibadah, syahwat niku kudu ditinggal. Jadi kan ajeng budal salat mawon ninggal kesenengan kathah kan niku. Jadi ora suwe ninggale salat emong-emong pinten menit to nggih. Mulane nggih abot. Mergo al-masir ilallah niku perjalanan dumateng Allah niku kudu memutus, kudu menempuh pinten-pinten akobat, pinten-pinten jalan sulit, jalan rumpil. Nggih. Sing sedoyo jalan rumpil niku wau berat. Nek secara fisik kudu bersalah niku namung pinten jenggingan. Zakat niku namung pinten persen saking dunya. Mboten kathah saking bondo sing dizakati. Poso setahun niku nggih namung sak wulan. Nggih. Salat sedina sewengi niku namung pinten menit. Tapi kok abot lakoni niku sedaya krana teteng mboten iso ndelok barang sing padhang, upama iso ndelok barang sing padhang niku mesti bertentangan kalih napa sing dadi kesenengan. Krana wis seneng niku sing disenengi niku perkara sing kira-kira walian kalih Allah Taala. Mugo sing disenengi dunya niku rusak, lah mongko Allah niku langgeng ora rusak. Sing disenengi dunya niku kotor, mongko Allah niku suci. Ya mesti mboten pun. Wong sing awake kotor gupak lumpur mesti wegah, mboten kerasa nek dilebokno ruangan sing resik. Wong sing kulina, nuwun sewu niki. Kulinane omah niku gak mesteran, pemeneh ndek kulinane nyusur, dulu-dulu ngetokno dubang. Itu sanggon-gon penak terus duruk awu terus beres terus dijak mlebu omah sing keramikan mboten kerasa mesti pengen metu nggih. Lah karena kula jenengan ubleg utek titik-titik lakone sing diubleg mulai titik omah ning pasar ning sawah mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain iku urusane panggah urusan dunya mawon niku mengke dikon mlebu teng arena ketuhanan mboten kerasa. Kulirane ndelok TV niku lha ndelok TV niku sing lan ngedengreng suwi niku betah. Gitu iki dijak wiridan ngene kira-kira sak jam sing keju sing gringgingen sing. Bagaimana to? Saestu ngoten niku. Padha-padha nuwun sewu ngetuprus ya lha ngaji niku lha nggih sami ngetuprus ngomong lawan. Niku niku rekaman rong kaset niku wis kudu rapatek kuat. Padahal jagongan teng prapatan ngoten niku ambek ndodok teng pinggir bu akeh nyamuke plak-plak ngomong ngalor ngidul yo metu terus ni mulai jam 8 sampai jam 2 niku lho gak kerasa kesel. Mergo napa? Mergo pancen alame kula pancen alam kotor, lek manggon ning kotor-kotor niku krasan. Lah sing jeneng ibadah niku diangkat mau masuk ke alam yang suci. Lah kulinane kotor dilebono teng suci-suci. Terus ora krasan. Kulirane niku logikane niku logika sederhana. Mikir niki siji tambah siji loro, loro tambah loro telu. Loro tambah loro papat. Lah kok niki terus dijak ngitung loro pangkat loro ditambah loro pangkat papat. Walah ruwet, megah mikir. Niku sedaya krana kebiasaan-kebiasaan. Kangge ngilangi ngeten niki nggih panggah balik. Balik napa? Balik mulai awal. Harus ada usaha untuk pemutusan kebiasaan. Mulane antara kafir dan Islam itu hanya dipisah dengan syahadat. Sepele lagi syahadat napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mergo niku sajane pemutusan hubungan. Nalika kula panjenengan seneng dunia, seneng bondo, seneng niki lek jaman gambaran jahiliyah nyembah brahala iko brahala iko brahala. Mengko sakniki brahala wis ora enek. Brahalane ganti duit. Gitu ge. Lha kadung sing disembah duit, sing disembah iki, sing disembah iki. Lha niku dikongkon muni la ilaha illallah ora ana pangeran liyane Allah. Iku pemutusan ngoten niku. Lagi angel. Lho kadung kulinane ngerokok iki kon ninggal rokok angel ora karuan. Kulino witing tresna jalaran sangka kulino. Lah dia mutus pak kulinane iki wae lho nggih. Niku kudu enten teori penyapihan. Nggih, nguzlah tafakur terus nempokne teori-teori niki wau termasuk napa? Enten kahanan dunia, enten syahwat niki kudu disapeh kabeh. Sampeyan tingali aktivitas ibadah sedoyo niku nyapeh kebiasaan. Jenengan lek mboten gadah wudu. Mboten gadah wudu. Jauh niki cara biasane nek teng toko napa ngadep dagangan teng pasar kena gak duwe wudune ngekae susuk macam-macam lek kudu senggal-senggol ngadep bawa. Mengko lek wudu niku terus wedi batal. Niku lek terus kaya enten batas. Mengko lek sampe nyenggol dudu mahrame batal. Nah, jane lek soal wudune niku mayar kok nggih namung ngoten iku tok niki. Tapi efek saking wudu niki enten ngoten niku lek terus dadi abot. Abot, mugo niku ngilangi kebiasaan. Ngilangi kebiasaan. Lah, wateke menungsa urip niku secara fisik ya mbek niku asor manggone teng lemah. Secara watak kesahwatan ya mbek niku kaya kewan. Lah kok niki enten iman enten syahadat, niki proses cara supaya menungsa niku munggah derajat nek iso kaya malaikat lek perlu ngungkuli malaikat. Jenenge munggah iki mesti abot nggih. Munggah iki abot. Kesel. Mulane diistilahne dening Syekh Munawir enten mukabbalun bisyahawati. Nyrimpet. Dalam hal aktivitas ibadah, syahwat niku saged nyrimpet, nyrimpung. Sing asale mlayu lancar keserimpung itu, liur ngoten mawon. Jadi ya wis wiridan kuwethu wis latihannya serodok suwi. Kata niku moro-moro bojone nyanting ning sandinge sajadah ngene ya wis leren wiridane, gak sida wiridan ya ngoten to nggih. Niku pun umum, pun umum. Niku manusiawi itu wajar-wajar sekali sebagai manusia. Tapi sebagai orang yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka dia harus punya keberanian dan tekad untuk meninggalkan itu semua. Jenengan asing teng Jakarta kudu gelem ninggal Blitar. Jenengan asing teng Surabaya kudu gelem ninggal Kediri. Lah mboten punya keberanian meninggalkan itu, ya terus sama namung lutek Blitar. Jadi wong belajar nata ati badhe usul dhateng Allah niku sing marai abot mboten soal napa-napa, soal ninggal pengadatan, ninggal kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan sing pun dilampahi menungso. Krana latihane cul cilik rata-rata menungso niku sing disawang niku donya. Gitu nggih. Kula jenengan iki lak nyawang niki, lak nyawang wadak-wadak sing bangsa donya niki. Lek weteng lesu mangan, nelak ngombe. Nggih. Seluruh kelengkapan niki cara-cara lahir kan nggih dicak cukupi sing wadak-wadak niki. Terus dijak mikir sing serodok batin, serodok jero, ngoten niku dadi abot. Dadi abot. Mula lan jenengan purun ngangen-angen cobi. Ayatipun Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terusira mboten kok ngomongno sing bangsa adat. Langsung alladzina yu'minuna bil ghaibi Dalikal kitabu utai mengkono-mengkono Alkitab Quran. Dalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Hudal lil mutaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan ternyata kriteria mutaqin itu sing dijiko dhisik dhewe. Siapa mutaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya, yakin kepada yang gaib. Niki ternyata napa? Sing jenenge iman, sing jenenge hukum, sing jenenge sedoyo niku gaib sedoyo lho, Ge. Kan Musa langsung kula aturke. Hukum syariat niku gaib. Sing jenenge hukum niku gaib. Sampeyan kula takleti haram niku rupane pripun? Halal itu rupanya pripun? Mboten kena didelok. Banyu sing colongan karo banyu sing gak colongan. Niku ge padha belinge. Tapi bagi wong sing percaya kalih gaib bahwa ini ada hukum haram di sini. Ada hukum haram di sini sehingga tangan ini mesti tercegah. Ojo. Kok mau enak pemisah? Lagi halal, lagi haram. Niku gaib. Mulane lek enten tiang keyakinan keimanan ini niku dereng mantep. Pandangan-pandangan soal kegaiban-kegaiban niku dereng dimasuk nang hitungan. Kok ujug-ujug mlebu nglakoni salat. Niku mesti salate gak iso khusyuk. Mergo yen ngurute niku wong mutakin niku tuyuk minuna bil ghaibi. Baru yuk minat Nabi Wahyu baru wayuki munas sholat. Mergo sholat itu lah dijelok wajah ketok. Pun sawu remeh. Kenapa remeh? Kalau orang Jombang gak berjaji. Napa tau? Jengkang jengking itu napa tau fungsinya? Lah kalau orang jengkang jengking macul kan genah di Pak Ayono gawean macul. Lah sholat kamu jengkang jengking. Lah dijelok tatanan wajah. Lu pun buat nanya apa-apa nih. Tapi karena di situ ada unsur gaib, ada unsur arena ketuhanan yang itu juga gaib, maka itu enggak bisa dirasakan kecuali hati yang sudah mampu melihat, menerima kegaiban itu. Jadi sing marai wong niku iso kafir mboten napa dakwae Rasulullah, niku jane mboten kok krana napa-napa, krana atine ketutup dunya sehingga piyambake peteng mboten saged delok padane petunjuk Rasulullah. Mboten saged delok padane petunjuk Rasulullah. Srengenge niku padang. Lan mboten pilih-pilih, seluruhnya ini dipadangi srengenge. Tapi kok enten wong gak percaya karo padange srengenge, niku dudu kok srengenge sing macet dadi peteng mboten, tapi piyambake sing wegah ninggalno kamar sing buntu niku. Kamar sing sumpek. Nek kon metu mongko lho nek srengenge ora ning kene. Ya peteng. Dikabari nek srengenge gak paham. Kayak lawang. Niku lek nek srengenge malah piambake ndelik. Nggih. Tapi lek wayah peteng dhewe malah metu. Mulane kula panjenengan kudu berusaha niki. Islam niku ngangge teori syahadate niku yen niku sajane kutuk memutus pepeteng-pepeteng. Sengaling-aling hati, keyakinan terhadap sesuatu yang wadah, niku mesti menghalangi pemahaman terhadap senggai. Penae omong, uang lu lah iseh melek kaison mimpi. Gila, kape menjadikan ini mesti tak nate mimpi lah. Sakit sampean orang turu tapi mimpi. Betul sakit lah ya. Tapi uang seng mimpi. Apa yang dialami dalam impian itu kenyataan. Kenyataan di dalam impian. Kenyataan di dalam impian. Itu gak akan bisa dicapai kalau panjenengan tesih terikat oleh serba indera. Nek kuping sik mengaruhi hati, mripat mengaruhi hati, pangrasa kulit isik mengaruhi hati, niku jenengan gak iso ngiti. Tapi lek wis turu, aktivitas mata sudah tidak masuk informasinya ke otak, ke hati. Aktivitas rasa pun betul masuk ke hati. Akhirnya hati ini lost. Nah, nalika los iku lek enten berita-berita gaib niku iso ditampa wujude wujud amsal-amsal. Wujud contoh-contoh mulane njur enek teori tafsir mimpi. Mergo napa? Alam kegaiban itu banyak hal yang oleh Allah Ta'ala juga dimisalkan seperti alam yang tidak gaib sing dialami manungsa, lek niku butuh diparingi Allah Ta'ala dhateng manungsa. Enen rumiyen enten seorang ulama yang ahli ya, bidang mimpi. Nabi sing ahli soal tafsir mimpi Nabi Yusuf ya. Nah, ulama ini namanya Syekh Ibnu Sirin. Enten tiyang ngimpi niku ngeten. Yang niku ngimpi. Rumangsane piyambake niku pikantuk tugas ngecor. Ngecor niku napa nggih istilahnya ngelak. Didil ngecor niku barang sing bolong-bolong dibuntoni. Nganggo cor. Napa sing dicor niku? Cangkeme wong Islam kalih verjine wong muslimah teng desane piyambake. Ngimpi niku ngimpi. Rumah saya lebih ambek nunggu gawat cor-coran lalaan, macam nunggu rana cangkem mangap tu terus dibuntoni. Cara saya kira terus diplaster. Wang wedok-wedok ni gue, nunggu perjilu dibuntoni ngape? Susah begini, yo pergi. Terus wan tengen Syekh Ibnu Sirin. Terus kali Syekh Ibnu Sirin dipun jawab. Iki dilungkas bulan Ramadan. Masjid gon nungguin lah, sing tukang azan lah wes itu loh, okay. Baik gua sing arep ditugasi wong-wong kan dadi muazin awakmu. Napa toh hubungane ngecor cangkem karo perji? Kok kalau jawabane saya nusirin ku arep dadi tukang azan ini napa hubungane napa? Ternyata wong niku lek dadi tukang azan, kate azane teng bulan Ramadan azan subuh. Niku lek cangkem sing asale mengo kabeh terus mingkem sakal gak gelem mangan to. Perji-perjine wong wedok sing asale ya iso dileboni malah buntu gak iso dileboni mergo wong edu poso kabeh. Lho ngoten iki lho, alam misale teng impen kali alam misale sing teng dunya niki mboten sami. Pengaji Nabi nate dawuh menungso kuwi nalika urip kuwi padha turu sok lek wis mati kuwi melek faiza matu intabang lek wong mukmin mukmin wong urip kuwi wis do mati baru kuwi hakikate urip tapi nalika saiki ngene iki ngipi saiki sing dilakoni mek jengkang-jengking niku lak kaya napa sih remeh ta nggih dadi bae niku bijing pengriku hakikate iso dadi pahala yang besar iso dadi swarga. Lah ning jero impen mung sekedar ulol, bungsu ning kenyataan kok dadi bojo niku lha nggih. Pedhe ta. Alam gaib mimpi kali alam kenyataane wadak pergaulan lahir mboten sami. Ning dunya ki mung sekedar bismillahirrahmanirrahim lho ngoten pengrikone kok iso dadi sembarang kali. Mulane kula jenengan lek pun ngomongne sing lintas alam lahir alam gaib ngoten iki mboten saged niku namung ditampa wadah nganggo barang sing indrawi tetep alat tangkape ati sing iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kata perkawis sing ati iso nopo tapi akal pikiran panggah mboten paham niku kata. Jenengan sering kok susah nanti sering ya. Tapi digolek diurut jadi susah itu perkara apa? Nate ngono iki. Nate. Berarti ada wilayah-wilayah sing ati bisa menangkap ning akal mboten saged nangkap. Niku lucune lek antarane ati kalih akal mboten bareng. Lah barang sing gaib-gaib niku daya tangkap sing dipakai ngene ku ati. Lah ati sing iso nangkep siaran gaib niku ya ati sing resik. Saman duwe radio, tapi nggon baterene niku kotor ngoten. Niku ya saman setel klak-klak-klak ora nyuara apa-apa. Ati niki mesti nek kena dienggo nyetel gelombang siaran saking Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gak iso nampa mergo karsi. Nah, mula para nabi diturunke Allah, para ulama diparingne apa dimunculne Allah mewarisi para nabi niku sakjane menjadi penyiar-penyiar sing ngabarno alam gaib, alam gaib. Tepih perbedaannya antara ini kali alam gaib kali sing boten gaib. Contohnya, lainnya uang duit 10.000, bisa dakono 5.000. Ini ku tatanan wajar, duitnya karek 5.000. Tapi lainnya ku nganggu coro iman, berita kegaiban sing diberitane nabi melalui dawai pun nabi, berita saking Allah melalui nabi sing diwayoni ngene ku Al-Qur'an. Iku sakjane mboten kare 5.000, tapi malah dadi 55.000. Mergi Allah taala beritakan melalui Al-Qur'an, manja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Sapa wonge sing teko nggawa sedekah siji, iku dheweke duwe 10 lipatane. Lihat ini kira buatan percaya apa yang sakit? Lihat buatan percaya apa yang sakit? Nah, kepercayaan yang jenisnya iman itu, ini ku saja ini buatan terkait kali soal akal. Dan uang ini ku nopo-nopo kudu diakal disik, nopo-nopo kudu diakal disik. Ini ku mungkin gak sido percaya dengan Allah, ini akhirnya percaya karo akale. Lah akal ini ku isane pinter lek nopo data. Lama kok datane akal niku, datane wong urip niku sing maringi kabar Gusti Allah. Lagi bulat mawon dadi. Mula sing tepat, sing paling tepat kula panjenengan iki kudu olah hati. Piye supaya hati niki bener-bener iman, bener-bener yakin sehingga kula panjenengan duwe hati niki awas. Ngertos awas ya. Awas niku ya ora bijak. Enek halal ketara, enek haram ketara. Enek perkara sing ora cocok karo dawuh Allah ketara. Lah nek nyangkut soal iki. Mboten kenging niki namung diajarne. Niki kudu dididik, pendidikan niku jane ngoten niku. Lah pendidikan sing kangge ngrasakno ngeten iki niku kudu latihan. Lah latihan niku kudu enten sing nglatih. Nah, sing latih sinten niku ulama sing bener-bener mewarisi para nabi. Jadi lek mboten enten ulama nggih repot. Dawuhipun Imam Ghazali malih, wong ning dunya niki jane sing dibutuh niki ora akeh. Wong sing asli wong dunya niku namung butuh pangan, sandang lan papan. Panganan niku sing jaga wong tani, sandangan niku sing nunggoni ahli tenun zaman biyen nggih, tenun apa saiki tekstil, panggonan kuwi sing ngurusi tukang gak bangun. Jadi lek dunya iki sanek wong telu niku mun cukup. Enek wong tani sing tukang napa? Ngeguh panganan, nandur panganan, enek wong tenun sing nggunakne napa? Ngurusi pakaian, enten tukang sing ngurusi panggonan. Tapi niku kenyataan dereng. Napa sebabe? Sing tukang nunggoni panganan iku waret, tapi udah tur gak duwe omah. Sing nunggoni sandangan, dhewe nyandange ape-ape, tapi lesu gak duwe omah. Sing dadi tukang bangun, dhewe iso gawe omah, niki sing iso duwe panggonan apik, tapi dhewe muda gak duwe panganan. Maka perlu penghubung ini, itulah yang namanya pedagang. Yang menghubungkan dari produksi sampai ke konsumsi. Jadi enten sing berjasa menghubungkan ini semua. Ana pabrik kok pabrik tok, ora ana sing gelem nyebarne hasil pabrik ini nggih repot. Maka dunia hanya butuh petani, tukang gawe pambi, tukang gawe omah karo pedagang. Nah, ternyata papat ini sosok ini enten sing napa curang. Ngene iki. Papat iki sak enten sing curang, mergo enek wong niku sing jane iki ora duwe klambi, ngakune duwe klambi. Jane ora duwe dagangan, ngakune duwe dagangan. Nah, perlu enten aturan, maka dibutuhkan sing nomor 5 jenenge pemerintah yang bisa memaksa dengan undang-undangnya. Jane dunya niki enek 5 niki tok mun cukup. Tapi niku terus Imam Ghazali, pol-polane pol 5 iki men dadi panitia pengurus tai. Dengar, ubat-ubat pokoknya paling mungkin akhirnya apa? Saya tukang jogo sandangan, tiku wau gelemeng ngecolo sandangan bergonde melek pengen oleh panganan gitu. Begitu pula tukang sing bangun panggonan, tiku gelemeng nukang nih ngomayong mergo pengen oleh panganan. Terus sampai ada pemerintahan, nah, pedagang sedo niku milih pol-polane pol meng perkara ngurusi calon tai. Ino urip dadi. Maka terus Imam Ghazali perlu ada nabi, perlu ada ulama yang bisa mengangkat derajat kelima-limanya ini untuk ngego supaya aktivitas yang mereka lakukan itu bisa naik derajat semua untuk arena ibadah menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu nenek nabi, perlu nenek ulama, mergo niki akan mengabarkan barang sing gaib-gaib. Sing iso ngunggahno rego sing supaya aktivitasnya orang yang sekedar jadi tai, tapi bener-bener iso jadi mazra'atul akhirah, iso jadi lahan sing panen hakiki, panen sampai teng akhirat. Jadi pun sing ngabari sing terlek boten liwat nabi, nabi ini pun boten enten kantun para ulama. Ulama ediwi ini sok-sok ini pun nyeleweng leh ngabarno seorang bener, leh ngabarno seorang jujur. Nah, ulama niku jane tugasnya nuturi sing wau, gangsal wau. Piye dadi pejabat sing apik mungguhe Allah, piye dadi petani sing apik mungguhe Allah, piye dadi pedagang sing apik mungguhe Allah, piye dadi tukang sing apik mungguhe Allah, piye. Dan itu sing ngabarno nabi, sing ngabarno ulama. Tapi ulama dhewe niku sok kelalen. Perlu enten sing nomor 7. Nggih niku wali mursyid. Wali sing tukang bimbing rohanine menungso supaya piyambake niku iso duwe ati sing padhang. Nggih, senajan dheweke petani, senajan dheweke tukang bangun, senajan dheweke niku namung dadi penjahit tukang ngurusi pandangan, senajan dheweke iku pedagang, senajan dheweke pejabat, senajan dheweke ulama, kabeh niki iso dirangkum kabeh nampa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mane wonten ing surat Kahfi dipundhawuhaken wama yudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Sapa sing Allah taala wis ngresakno kesasar ngoten niku wis ora bakal awakmu iso nemokno wali mursid kang ngono sing kesasar kuwi. Niki ungkapan kualik sakjane. Sakjane wong sing ora duwe pembimbing rohani iku mesti arah-arah sing dilakoni kerohanian iku mesti nyasar. Jadi nyasar cita-citanya jere pengen mulia yang nyatanya mengperkara jadi pengurus tahilah jadi kuali itu ino langsung arusnya berbalik. Dan yang dua wali mursyid itu sakit ngiling betul-betul pak jenengan ini gue kelangan duit itu buat ini langsung itu sisi sodakone kok itu oleh ganjaran betul sakit terus ngelenggono. Akhirnya urip niki dadi padhang. Sampai urip sing sak niki dilakoni niki sakjane namung sekedar aktivitas teng sawah, dereng final, finale benjing lan pun panen teng akhirat. Lah niku gaib. Niku gaib. Dadi lek donya isine wong pitu niki kok iso nglungguhi panggonane dewi-dewi, niki di samping donyane tentrem enak, kabeh dadi mulya. Kabeh dadi mulya. Ulama'e gelem mulang, pejabat'e gelem adil, pedagang'e jujur-jujur, gak ngentritahan, petani'e nggih tenanan, ora lumuh, ora rasa-rasen, semua lahan bisa tertanami, sing tukang bangun omah yang ngoten, ikhlas, niate lah nyambut gawe krono ibadah, sing tukang jahit, niate ora mung sekedar gawe mode pakaian, tapi niate nutupi ngaurate wong akeh sak terusnya ini ternyata seluruh aktivitas ini bisa jadi apa? Arena lahan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah rasa ibadah niku gaib, bentuk wadah ke macul, bentuk wadah ke teng kantor, bentuk wadah ke teng pasar, bentuk wadah ke nyekel pasrah, nyekel tata, bentuk wadah ke dakwah, bentuk wadah ke sornorno, tapi nilai rohayane niku napa? Ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niki saged pinanggih lek masing-masing purun merenung, masing-masing gadah iman, masing-masing gadah keyakinan lek urip iki bakale ana akhirat, urip iki diuripne Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan mirengake hadis Rasulullah lek sing nyangkut soal akhlak pergaulan mungkin lek ten gandengan ngene. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Loh, apa ta hubungane? Sapa wonge sing iman marang Allah, iman marang dino akhir, mongko dheweke kudu ngurmati tanggane. Napa ta hubungane ngurmati tangga karo iman? Ternyata napa? Aktivitas sing jenenge ngurmati tangga niku mboten sekedar mung krana soal tanggane, tapi di situ terkait penyebaran rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan namung nyawang wajake wong sing sampean tulung, ya gak sida nulung. Wong sing ditulungi wong ora iso bales. Sing saged bales Allah Subhanahu wa taala lho. Iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah piwalase Allah niku teng akhirat. Lah berarti iman dateng dina akhir. Mulane lek enten sing ngaku dadi wong mukmin, ngaku dadi wong muslim, tapi kok dereng saged punya aktivitas yang manfaat di tengah-tengah kehidupan, maka itu Islamnya belum sempurna, imannya belum sempurna. Sampai kan Nabi dawakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnane wong mukmin sing iman tenan, sing sempurna kuwi yaiku wong mukmin sing paling bagus akhlake. Jadi lah enten yang aku ngalim, aku khusyuk, aku roh iso muka syafaat, tapi lek aktivitas lahir nyatan niku madzoroti, niku perlu dicurigai. Mesti enten sing salah. Dia ngakune santri, ibadah gedhu, tapi karo tangga ora rukun, niku mesti enten sing ora beres. Nanti Nabi lek ngukur khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api yang menungso itu menungso yang manfaat kanggo menungso liyane. Jelas jelas ni jelas jadi, mohon jelas tu kan? Mohon jelas. Bila aktivitas yang kita ini namung wadah hubungan pergaulan tentunya ini, ternyata itu masuk dalam penilaian total kehidupan yang menungso. Mulanya bijinya terhisap, bijinya terhisap. Nantos kaya Allah Ta'ala dawuh wonten ing hadis qudsi, ana fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ingsun Allah kuwi selalu arep bantu nulungi kawula selama kawula kuwi mang ya gelem tulung tinulung karo kancane karo dulure. Dene kita sepele-sepele ngoten iku nek mboten ditafakuri mboten teko. Nggih. Nah, ajen budal tadi wong apik niku pancen penghalange kathah. Ajen budal dadi wong apik lho ya, penghalange kathah kadang-kadang asale rasa-rasane salat gitu. Kalau saiki ya tuku kopiah, tuku sarung, tuku padasan gitu. Ambek kancane sing biyen anu ngelokne. Kancane alah saiki wis ngimu padasan. Saiki wis gelem ngimu apa tasbih. Wah alim rek saiki. Ngoten iki ya terus kadang-kadang sok ngelopro, gak sida neh. Nglakoni elek ora isin, ning nglakoni apik malah isin. Lah lho pikirane pun kualek. Karena apa? Kesuwen leh peteng. Mripat leh kesuwen leh peteng ngoten niku. Delok barang padang blereng. Iya to nggih. Delok barang padang blereng. Wong kulinane kulino maksiat iku dicatok ati ku abot alot. Niki sedaya sagete nek kula panjenengan kulon bener-bener gadah tekad. Jadi pengawasan sing sampun-sampun mulai awal ngantos niki, niki jane sedaya arena mung setunggal. Monggo sareng-sareng menghadapkan hati nurani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek hati nurani niku pun masuk teng Allah, maka seluruh aktivitas wadah sing niku nggih pun diatur Allah itu semua akan bernilai, semua untuk mendorong kita ngelenggono, lungguh jadi kaulane Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia, dimanapun dia, semua ini akan terangkum menjadi satu, masuk dalam kesatuan napa nabi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lek saged dipahami ngeten nggih. Insyaallah jane yang mboten perlu kok nek gegeran ora cocok ana karo kene. Mung perkara beda perbedaan sepele-sepele wae. Wong menungso ini menyang kudu beda, tapi sakjane kudu padha. Kudu beda ning sakjane kudu padha lah. Untuk madakno niku ya kudu padha madhepe. Dene sing sitok madhep ngalor, sitok madhep ngidul, ngono kesimpulane ya mesti beda. Lah tauhid, syahadat, Islam niki sakjane napa? Mengajak orang supaya menghadap kepada Allah menurut potensine, posisine dhewe. Jadi ini satu kesatuan. Lah sing kata-kata penganggap selama niki ngoten niki. Niku kaya-kaya niku terpecah-pecah. Lek wong niku dadi kiai mesti akhirat, lek wong kudu dadi pengusaha mesti dunya. Lek wong mondok niku mesti swarga, lek wong sekolah sing ora mondok niku neraka lho. Ngoten niku lak terus akhirnya terus terpecah-pecah ta. Padahal kedua-duanya sama-sama punya beban kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi pitulung dening Allah, saged saestu-estu madhep sowan sebu wonten ngersanipun Allah wonten ing pundi panggenan. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.